وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Alhamdulillah malam hari ini malam ke-27 dari bulan Rajab 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 12 April 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita melanjutkan pembacaan kita dari karya Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah, dalam karya beliau yang mensyarah Syarh Sunnah lil-Imam Al-Barbahari, dan karya ini beliau beri judul dengan Ittihafu Al-Qari ala Syarh Sunnah lil-Imam Al-Barbahari. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan ucapan al-muallif yaitu al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, wadh-dhalalatu wa ahluha finnar, yang namanya kesesatan dan pelaku kesesatan tersebut maka tempatnya adalah di neraka Allah wal'iyadzubillah. Kita akan masuk ke pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab pernah berkata, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda, tidak ada udhur bagi seorang pun fi dhalalah, ketika dia melakukan atau terjerumus pada satu kesesatan, walaupun dia mengira, walaupun dia menyangka dia sedang berada di atas petunjuk, tidak ada uzur bagi dia. Wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalatan, dan tidak ada uzur pula pada petunjuk yang dia telah tinggalkan, sebuah jalan kebenaran yang dia tinggalkan karena dia menyangka itu adalah kesesatan. Faqad buyyinatil umur, karena sesungguhnya perkara-perkara tersebut yaitu al-haq al-batil, yang berkaitan dengan kebenaran dan kebatilan, semuanya telah buyyinat, telah dijelaskan baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataukah oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam As-Sunnah. Wa thabatatil hujjah, dan hujjah itu hakikatnya telah sampai kepada mereka para ahlud dalalah, orang-orang yang melakukan kesesatan tersebut, sampai hujjah kepada mereka. Wa qata'a al-udhru, dan udhur telah terputus, tidak ada udhur bagi mereka. Ini ucapan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, menukilkan perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha huda, wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah, faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'al udhur. Dijelaskan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, qawlu Umar perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, la udhra li ahadin, tidak ada udhur bagi seorang pun. Kata beliau, li anna Allah bayyana al-haq. Kenapa tidak ada udhur bagi seorang pun yang berada di atas kesesatan? Maksudnya di sini adalah mereka yang berada di atas kebatilan selain jalan ahlu sunnati wal jamaah, apakah dari kaum sufiyah, mu'tazilah, jahmiyah, dan yang semisal mereka yang berada di jalur kesesatan, tidak ada udhur bagi mereka. Tidak berlaku ayat Allah subhanahu wa ta'ala pada mereka, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami, jangan engkau azab kami kalau kami lupa dan kami salah. Mereka tidak lupa dan mereka tidak salah, karena mereka sudah dihadapkan oleh al-haq, sudah dihadapkan kepada Al-Quran, dihadapkan kepada sunnah Nabi SAW. Akan tetapi mereka masih memilih jalur kesesatan. Jadi tidak ada uzur bagi mereka. Kenapa? Li'anna Allah bayyana al-haq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kebenaran segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Wa fassalahu fil Qur'ani wa sunnah, dan telah merinci satu persatu di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW. Sudah jelas, sudah bayin. Tidak ada sesuatu yang samar. Al-haq al-batil. Jadi ketika mereka berada di atas kebatilan, tidak ada uzur, karena semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Fala udhra li ahadin hina idzin fi dhalalah. Karena sudah dirinci satu persatu, dijelaskan sejelas-jelasnya oleh Allah Azza wa Jal dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau, tidak ada uzur bagi seorang pun yang mereka berada di atas kesesatan. Li anna at-taqsira jaa min qibalihi. Karena kekurangan, tidak perhatian, acuh tak acuh terhadap adillah yang ada, dalil yang ada, itu berasal dari dirinya sendiri. Al-Quran tidak kurang apa-apa, begitu pula sunnah tidak sama sekali kurang. Telah dijelaskan semua yang berkaitan dengan al-haq, telah dijelaskan semua yang berkaitan dengan ad-dalalah. Akan tetapi kenapa mereka masih berada di jalur kesesatan? Karena mereka tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti as-sunnah. Berarti kekurangan ada pada diri mereka. Kenapa tidak mau mengamalkan Al-Quran? Kenapa tidak mau mengamalkan as-sunnah? Fahuwa alladhi farrata. Maka orang tersebutlah yang telah kurang dalam mengamalkan atau merealisasikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, qauluhu, ucapan Umar bin Khattab, hasibaha huda, tidak ada uzur bagi seorang pun yang berada di atas kesesatan yang dia anggap kesesatan itu adalah kebenaran. Beliau akan mensyarah, menjelaskan hasibaha huda, dia menyangka itu adalah jalur kebenaran, itu adalah jalur yang bisa menyampaikan dia ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kesesatan. Apa komentar beliau? Fihi bayan anna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Di dalam ucapan Umar bin Khattab ini terdapat sebuah penjelasan bahwasanya adzan, persangkaan, hanya sekedar dia menyangka, oh ini mungkin benar, oh ini mungkin salah. Persangkaan, hanya sekedar persangkaan. La yughni minal haqqi syai'a. Bahwasanya persangkaan tersebut tidak sedikit pun berguna untuk kita bisa mencapai al-haq. Kalau kita hanya sekedar menyangka, sepertinya jalan ini adalah jalan kebenaran, jalan ini adalah jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala, ya sudah kita ikuti. Persangkaan saja. Tanpa dia mau cari lebih dalam, tanpa dia mau telaah lebih dalam, dipelajari apakah benar jalan ini menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Dia melihat dari luar, oh kelompok ini masya Allah tabarakallah memiliki kebiasaan zikir 100,000 kali, berarti ini yang paling banyak ibadahnya, ini yang mudah untuk masuk ke dalam surga. Hanya sekedar persangkaan, akhirnya dia ikuti jalan tersebut yang dia sangka itu adalah jalur menuju al-jannah. Maka disebutkan oleh beliau, yang namanya persangkaan, la yughni minal haqqi syai'a, tidak akan bisa mengantarkan seseorang untuk mencapai kebenaran. Wallahu jalla wa ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-37. Kata Allah jalla wa ala, wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Sesungguhnya mereka telah menutup jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka ahlul dhalal, wa ala ra'sihim asyayatin. Mereka pemimpin para ahlul dhalal, yaitu para syaitan. Apa tugas mereka? La yasuddunahum anis sabil, menutup pintu-pintu umat manusia menuju jalur hidayah, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allahu jalla wa ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Bersamaan dengan itu, mereka menyangka, yahsabun annahum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Padahal jalur keselamatan, jalur petunjuk mereka tutup sendiri. Tapi mereka sangka kita berada di atas jalur petunjuk. Kita berada di atas jalan kebenaran. Sesuatu yang canakut, sesuatu yang berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, semua yang berkaitan dengan at-tanaqud, berlawanan antara satu dengan yang lainnya, ini akan membawa kepada ad-dhalalah. Pegang ini sebagai sebuah qa'idah. Khud qa'idatan min hadha wa akhadna hadha min masyayikhina al-kiram jazahumullahu khaira. At-tanaqud akan mengantarkan seseorang, yu'addi ahluhu ila ad-dhalal, berlawanan. Seperti ini, kita anggap mereka syaitan atau ahlul dhalal. Ahlul dhalal yang wakil, yang nyata di hadapan kita. Apa keadaan mereka ahlul dhalal? Innahum la yasuddunahum anis sabil, mereka menutup jalur hidayah, jalur petunjuk mereka tutup. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka menganggap, bersamaan dengan itu mereka menganggap bahwasanya mereka berada di atas jalur hidayah, jalur petunjuk. Padahal mereka tutup jalur tersebut. Tidak mungkin mereka berada di atas jalur hidayah padahal mereka tutup jalur tadi. Contoh lain, misal lain, yang adanya tanakut, berlawanan. Ada beberapa orang atau beberapa pihak misalkan yang berazam ingin menutup semua pintu fitnah. Fitnah yang terjadi belakang hari ini ingin dia tutup, tidak akan membahas sama sekali. Nanti kita selesaikan di hadapan Syekh Rabi' ibn Hadi Umair, kata dia. Selang satu hari, pernyataannya berbeda. Dibahas lagi satu persatu yang berkaitan dengan fitnah as-sa'afiqah. Tanaqud, berlawanan antara satu sikap dengan sikap yang lainnya. Fahadha yu'addi ila dhalal, intabihu min hadha. Kalau sudah berbeda antara satu sikap dengan sikap yang lainnya, tunggu saja, dia akan keluar dari jalur kebenaran, jalur al-haq. Karena agama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala wahid. Agama Allah Subhanahu wa taala satu, enggak berbilang. Dan jalur kebenaran, tariqul haq, jalur menuju surga Allah Subhanahu wa taala pun satu, tidak berbilang. Maka ketika ada yang tanakut, berbeda sikap antara satu dengan yang lainnya, jelas kemana arahnya dia. Kalau kebenaran, tidak akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Antara satu sikap dengan yang lainnya akan berjalan bersama. Itu akan mengantarkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berbeda, berarti dia bukan berada di atas tariqul haq. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, dijelaskan oleh beliau, fa husbanuhum, persangkaan mereka bahwasanya mereka di atas jalur hidayah, la yashfa' lahum, sama sekali tidak memberikan syafaat bagi mereka. Mereka hanya mengira, mereka hanya menyangka, oh kami berada di atas jalur petunjuk, kami berada di atas jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sekedar persangkaan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Li'annahum laisa lahum udhrun, karena mereka tidak sama sekali memiliki udhur. Haitsu lam yuraji'una al-kitab was sunnah, karena mereka tidak mengembalikan apa dari urusan-urusan mereka kepada al-kitab, tidak pula kepada as-sunnah. Hatta ya'riful haqqa minal batil, Ketika mereka mengembalikan hal tersebut kepada al-haq, kepada Al-Quran, afwan, kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan bisa membedakan mana kebenaran, mana kesesatan, mana jalur hidayah, mana jalur asyaitan. Kalau mereka mau jujur dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tapi ketika mereka hanya sekedar da'awa, mengaku kami, kami dan kami berada di atas jalan kebenaran, berada di atas pemahaman salaf, berada di atas pemahaman sahabat, hanya sekedar da'awa, hanya sekedar pengakuan, maka hal tersebut la yashfa'alahum, seperti apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Wa innama rakibu ahwa'ahum, karena hakikatnya mereka telah menjalankan hawa nafsu mereka. Karena hakikatnya mereka telah menjalankan hawa nafsu mereka. Apa yang menjadi hawa nafsunya, apa yang diinginkan oleh jiwanya, itu yang mereka ikuti. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tattabi'ul hawa." Jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu kalian. Inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa ini, hawa nafsu kita ini akan selalu mendorong kita untuk melakukan asu, kejelekan. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk menjauhi hawa nafsu. Harus kita berlawanan. Hawa nafsu menginginkan sikap A, kita harus ambil sikap B. Hawa nafsu menginginkan tempat A, kita harus ambil tempat B. Harus kita berlawanan dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita ini adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada an-nar, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengikuti dia, berarti kita akan dituntun kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka ahlul dalal yang menyangka berada di atas jalur hidayah, ternyata hakikatnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Tidak ingin mengikuti Al-Qur'an was sunnah. Sama sekali tidak ingin mengikuti petunjuk dari Allah dan dari sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mencari jalur yang lain. Kemudian kata beliau, wayahsabuna annahum muhtadun. Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mereka menyangka, yahsabun, mereka menyangka, mereka mengira, annahum muhtadun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Kata Syekh Al-Fauzan, wa ma'a hadza hakama Allahu bi kufrihim wa dhalalihim. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala telah menghukumi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kufur, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sesat. Padahal mereka mengira mereka berada di atas jalan hidayah. Seperti apa yang beliau sebutkan, la yashfa'alahum. Tidak bermanfaat. Tidak memberikan syafaat untuk mereka, hanya sekedar perkiraan. Enggak butuh, al-Islam enggak butuh perkiraan. Al-Islam butuh yang namanya al-waqi', satu kenyataan. Kalau hanya sekedar mengira, kita sepertinya berada di atas al-haq. La. Kita berada di atas tariqus salaf ini, kita yakin inilah jalur al-haq, inilah jalur kebenaran. Inilah jalur yang mengantarkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengira. Oh, kira-kira ini karena ini membawa Al-Qur'an, karena ini membawa sunnah, karena ini membawa pemahaman para ulama. La. Ha, bukan perkiraan. Ini yang kita yakini, ini akidah kita. Kalau kita masih ragu ini adalah jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri kita. Jangan-jangan kita masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka hanya mengira berada di atas jalur hidayah. Kita bukan mengira di atas jalur hidayah. Kita yakin berada di atas jalur al-hidayah. Berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa bi mujarrad annal insana yahsabu annahu ala haq. Kalau sekedar seorang manusia menyangka, mengira, annahu ala haqqin, bahwasanya dia berada di atas kebenaran, la yasiru hadza udhran lahu, ini tidak bisa menjadi udhur bagi dia untuk dia mengikuti al-haq yang sebenarnya. Dia hanya mengira sepertinya kita berada di atas kebenaran, sepertinya kita berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah disingkap sekian banyak kesesatannya, sekian banyak syubhatnya, baru nampak, baru terlihat, oh ternyata dia berada di atas jalur ad-dalalah, jalur kesesatan. Berarti dia mendapatkan uzur karena tidak tahu. La. Dia enggak mendapatkan uzur. Karena apa? Karena semuanya sudah bayyin, semuanya sudah jelas. Apa itu al-haq? Apa itu al-batin? Maka ketika seperti ini, dia telah menyadari di akhir jalannya ternyata dia berada di atas kesesatan, padahal al-haq ada di hadapan dia. Maka yang dikatakan kepada dia adalah fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada yang bisa dia cela kecuali dirinya sendiri, karena dia yang kurang aktif dalam mencari kebenaran misalkan, atau karena dia seperti yang disebutkan Syekh Al-Fauzan, hakikatnya mengikuti hawa nafsu yang ada di sisi dia. Illa, kecuali kata beliau, idza lam yablughu syai'un minal wahyi, kecuali seorang yang sama sekali tidak sampai padanya dalil-dalil syar'i, wahyu Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, al-wahyi al-ilahi al-munazzal 'ala ar-rusul, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para rasulnya tidak sampai kepada dia sama sekali satu pun. Berarti dia bukan umat Muhammadiyah, karena kalau dia umat Muhammadiyah pasti sampai kepada dia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada orang yang sama sekali tidak pernah mendengarkan satu pun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya, maka inilah orang yang ma'dzur, yang diberikan uzur. Selain itu tidak. Li'anna al-wajiba 'alaihi ay yarji'a ila al-kitabi was-sunnah, karena yang wajib baginya adalah mengikuti Al-Qur'an serta kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang wajib bagi dia. Wa la yabqa 'ala dhannihi wa husbanihi, dan tidak boleh dia tetap pada persangkaan dan perkiraan dia. Kira-kira inilah jalan yang benar. Saya rasa inilah jalan yang benar. La, bukan main perasaan sekarang. Kita harus memakai hujjah dan dalil. Memang benar ini adalah jalur keselamatan yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala ma yaquluhu lahu ghairuhu annahu haqq. Dan apa yang dikatakan oleh orang lain, orang-orang di sekelilingnya, pengikut-pengikutnya yang lain, ini adalah jalan kebenaran, tidak cukup. Fa hadza laisa bi'udhrin. Ini semua kata beliau bukan uzur yang bisa memaafkan dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, masing-masing mempertanggungjawabkan amalan-amalannya di hadapan Allah Azza wa Jal, maka mereka akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Semua dari kita adalah pemimpin. Ya Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban dari apa yang telah kita pimpin. Bahkan nisa wal ummahat, mereka juga ra'iyah, mereka juga pemimpin. Fi baiti zaujiha atau fi baiti ahliha, mereka adalah pemimpin di rumah suami-suami mereka. Masing-masingnya akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ketika seorang ahlul dalal yang mengikuti kesesatan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya kenapa engkau mengikuti perjalanan yang menuju ad-dalalah tersebut, kesesatan tersebut, maka dia tidak bisa beralasan, tidak bisa menyampaikan uzurnya. Karena saya tidak pernah mendengar Al-Qur'an ya Allah, karena saya tidak pernah mendengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Karena sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan Al-Qur'an ada di hadapan dia gamblang, dan semuanya sudah mufassal, terperinci satu persatu. Maka kata beliau fa hadza laisa bi'udhrin, bukan uzur sama sekali. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain, innahum muttakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka, kata Allah Jalla wa'ala, ittakhadhu syayatin, menjadikan para syaitan, orang-orang yang kufur, atau makhluk-makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka jadikan syaitan apa? Awliya, wali-wali mereka, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, bersamaan dengan itu, yahsabuna annahum muhtadun, padahal syaitan yang mereka jadikan wali, syaitan yang mereka jadikan sahabat, syaitan yang mereka jadikan teman dekat. Wa ma'a dzalik apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka, mereka merasa berada di atas jalur hidayah. Kurang apalagi kesesatan yang ada di sisi ahlul dalal. Kaum sufiyah, asy'ariyah, mu'tazilah dan yang semisalnya dari sekte-sekte yang sesat, jama'atut tabligh, al-khawarij, sama syaitum. Siapa dari ahlul dalal keadaannya sama seperti ini, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di sisi mereka adalah para syaitan yang menjadi wali-wali mereka. Akan tetapi bersama dengan itu mereka menyangka berada di atas jalur petunjuk. Undur, kata Syekh Al-Fauzan, lihatlah kaifa ittakhadhu syayatinal insi wal jinni awliya'a min dunillah. Bagaimana mereka, para ahlul dalal tersebut, telah menjadikan para syaitan dari kalangan jin ataukah dari kalangan manusia sebagai wali selain Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'unahum, dan mengikuti jalan-jalan kesesatan tersebut, wa yahsabuna annahum muhtadu, dan mereka masih mengira mereka berada di atas jalan al-hidayah, mereka masih mengira berada di atas jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tanaqub, berlawanan. Yang namanya mengikuti syaitan akan mengantarkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin syaitan mengantarkan kita ke syurga, mustahil. Mereka akan mencari siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi teman-teman mereka nanti, bersama-sama di iqab, bersama-sama di azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka berpikir, oh ini syaitan insyaallah akan mengantarkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Sesuatu yang tidak bisa dijadikan uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka at-tanaqud ini seperti yang Anda sebutkan tadi atau isyaratkan di awal majlis, akan yu'addi ahlahu ila ad-dhalal. Fahalis syayatinu, kata beliau Syekh Al-Fauzan, apakah para syaitan tersebut, yakni wali-wali mereka, turidu lahum al-khair, menginginkan kebaikan untuk mereka, menginginkan al-jannah? Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-36. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka, orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai teman akrab dan wali-wali mereka. Wa may ya'shu an dhikri ar-rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah Jalla wa'ala, wa man ya'shu an dhikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman di sini ditafsirkan oleh para ulama al-mufassirin sebagai Al-Qur'an, yakni barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an berarti barang siapa yang berpaling dari as-sunnah. Barang siapa yang berpaling dari as-sunnah berarti mereka berpaling pula dari petuah-petuah para ulama, karena ini semua saling berkaitan. Al-Quran, was-sunnah, wa-fahmus salaf, tiga hal yang berkaitan dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi, di bawahnya ada an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan di bawah beliau ada as-salaf wa ala ra'sihim ashabun nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Apa yang diajarkan para salaf, itulah yang kita jadikan sebagai akidah, itulah yang kita jadikan sebagai tolak ukur dalam amalan-amalan ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Jalla wa ala, wa man ya'shu an dhikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan palingkan dia kepada syaitan, kami hadapkan dia kepada syaitan. Nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin, dan syaitan akan menyambut dia, karena memang syaitan mencari teman, mencari sahabat, akan disambut dia oleh para syaitan, dan syaitan pun akan menjadikan dia sebagai teman dekatnya, al-qarin, karena telah dipalingkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadhu billah. Maka kata beliau, undzur qawlahu, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan, barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, yang tadi rentetannya, kalau berpaling dari Al-Quran, pasti berpaling dari As-Sunnah. Kalau sudah berpaling dari As-Sunnah, pasti berpaling dari Fahmus Salaf. Kalau sudah tidak memakai Fahmus Salaf, ulama akan dihinakan, ulama tidak akan dianggap, ada fatwa ulama dilecehkan. Sudah bukan Fahmus Salaf yang dipakai sudah, karena yang dipakai adalah hawa nafsu, saling berkaitan erat. Wa man ya'shu an dzikrir rahman hadza uqubatun lahu, ini adalah akibat karena dia telah berpaling dari Al-Quran. Fahuwa lahu qarin, wa innahum ay asyayadin, dan syaitan akan menjadikan dia sebagai teman dekat. Wa innahum, dan mereka para syaitan, kata beliau, la yasuddunahum anis sabil, menukilkan firman Allah Jalla wa'ala, akan menghalangi jalur hidayah. Para syaitan tersebut akan menghalangi jalan petunjuk yang tadi menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan yang telah menghalangi mereka tadi, maka orang-orang yang telah dihalangi oleh syaitan tersebut, wa yahsabuna annahum muhtadun, masih mengira, masih menyangka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, padahal syaitan di hadapan mereka menghalangi jalan hidayah. Sudah enggak mungkin mereka sudah tidak mungkin mereka jalan melewati jalan yang akan mengantarkan mereka ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, karena ditutup oleh syaitan. Tapi mereka masih mengira, inilah jalan petunjuk kita. Inilah ukubah, hukuman, iqab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf. Yahsabu al-atba' annahum muhtadun. Para pengikut syaitan tersebut, yakni ahlul dalal, mengira bahwasanya mereka berada di jalan hidayah, berada di jalan petunjuk. Falam yanfa'hum dhalik. Ini syahidnya. Dan itu sama sekali tidak bermanfaat untuk mereka. Hanya sekedar persangkaan, la yanfa' wa la yashfa'. Hanya sekedar al-husban, mengira di atas jalur kebenaran, la yanfa' wa la yashfa'. Sepertinya kita berada di atas jalur hidayah, sepertinya kita berada di atas jalur kebenaran, sepertinya kita berada di atas fatwa ulama, sepertinya kita berada di atas bimbingan ulama. Sepertinya la yanfa' wa la yashfa'. Tidak bermanfaat bagi mereka sama sekali. Wa la udhra lahum fih. Dan mereka tidak akan mendapatkan udhur karena telah menyelisihi kebenaran yang ada. Li'annahum balagathum da'watur rusul falam yakbaluha. Karena hakikatnya mereka orang-orang yang mengikuti syaitan tadi, telah sampai kepada mereka da'wah ar-rusul, ajaran-ajaran para nabi, ajaran-ajaran ar-rusul yang merupakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Falam yakbaluha, dan mereka bukanlah orang-orang yang mengikuti jalan tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, ada sedikit penjelasan dari beliau hafizahullah wa ra'ah, yang menukilkan ada sedikit rincian yang berkaitan dengan hal ini. Apakah secara mutlak tidak diterima apa yang berkaitan dengan uzur ini, ataukah ada rinciannya? Insyaallah ta'ala kita bahas sedikit setelah adzanul isya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian sedikit dilanjutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, wa innamal udhru. Adapun al-udhur, yaitu udhur syar'i, yakunu fil masail al-ijtihadiyah. Bisa diberikan pada permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Allati yasughu fiha al-ijtihad. Yang memang bisa ditoleransi dalam permasalahan tersebut. Masalah-masalah ijtihadiyah. Fa yajtahidul insan wa yabdhuru wus'ahu wa taqatahu fil bahthi hatta yadhunna anna hadha huwa al-haq. Maka dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah tersebut, bukan masalah-masalah yang tauqifiyah, seorang berijtihad, yabdhuru wus'ahu, dia berusaha dengan sekuat tenaga, wa taqatahu fil bahth, dalam mencari, hatta yadhunna anna hadha huwa al-haq, sampai dia kepada satu kesimpulan, inilah kebenaran, inilah al-haq. Dalam masail ijtihadiyah, bukan sekali lagi dalam masail tauqifiyah. Masail tauqifiyah yang sudah kita jelaskan tadi, Al-Qur'an, sunnah, fahmus salaf, tauqifiyah, enggak bisa diganggu gugat. Yang namanya al-khamr haram, haram. Enggak bisa dia berijtihad. Sepertinya khamr ini saya minum untuk meringankan beban saya, meringankan masalah-masalah kehidupan saya, jadi halal. Enggak bisa, ini tauqifiyah sudah. Tapi kalau masalah ijtihadiyah yang masih bisa ditoleransi dalam permasalahan-permasalahan tertentu, dia mencari benar-benar sekuat tenaga, mencocoki dalil yang ada, mencocoki Al-Qur'an, sunnah, dan dia sampai kepada kesimpulan inilah al-haq. Ternyata salah. Itu bukan al-haq. fahadha ma'dzurun, maka orang yang seperti ini keadaannya dia diberikan uzur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakim, jika seorang hakim berijtihad, fa asaba, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Wa in ijtahada fa akhta, dan ketika dia berijtihad ternyata subhanallah salah ijtihadnya tersebut, keputusannya salah, mendzalimi orang lain, falahu ajrun wahidun, dia tetap mendapatkan satu pahala. Maka ini masalah ijtihadiyah. Ada dua orang yang berhukum kepada seorang qadhi misalkan. Seorang qadhi akan menghukumi sesuai dengan zahirnya, dan seorang hakim yang qadhi tadi berijtihad, dia akan memberikan haknya si A atau si B, si fulan atau si Allan. Maka ketika dia benar dalam menghukumi khusumah, permusuhan antara si A dengan si B sesuai dengan informasi-informasi yang ada, dan dia telah mencari dengan benar, keputusannya benar, si A yang dia benarkan, si B yang dia salahkan, si fulan yang dia benarkan, si Allan yang dia salahkan, benar keputusan ini, dia mendapatkan dua pahala. Subhanallah, ternyata keputusan ini salah, dia telah mendzalimi si A yang harusnya salah, dia benarkan, maka dia mendapatkan satu ajr, satu pahala, tetap ma'zur, dan kesalahan dia diberikan uzur padanya. Hadza fil masail ijtihadiyah, kata beliau. Kalau seperti ini dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Ammal masailut tauqifiyah, adapun permasalahan tauqifiyah, wahya umurul aqidah, contohnya permasalahan-permasalahan akidah. Akidah yang kita yakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha fil jannah, kemudian ada yang mau berijtihad. Kalau saya lihat, kalau saya rasa, kalau saya fikir, Aisyah itu bukan di surga. Karena begini, begini, begini dan begini. Ijtihad. Ini masalah tauqifiyah. Al-Qur'an sudah mengatakan rekomendasi kepada Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnah, apalagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia mau berijtihad, Aisyah fi annar wa iyadhu billah, enggak bisa diterima. Ini bukan masalah ijtihadiyah. Falaisa li ahadin ayajtahida fiha, tidak boleh bagi seorang untuk berijtihad dalam permasalahan seperti ini, kata beliau, dalam masalah akidah. Dan akidah banyak contohnya, itu saya beri satu contoh misal. Balil wajibu ittiba'ud dalil, maka yang wajib dalam hal ini adalah mengikuti ad-dalil, mengikuti dalil yang ada, Al-Quran, Sunnah dan fahmus salaf. Wala majala fiha lil ijtihad, dan tidak boleh sama sekali yang berkaitan dengan akidah ini dimasuki satu pintu yang namanya al-ijtihad, sama sekali tidak diperbolehkan. Yang namanya ijtihad dan diberikan udzur padanya khusus pada permasalahan-permasalahan ghairut tauqifiyah, atau lebih ringkasnya pada permasalahan masail ijtihadiyah yang masih bisa ditoleransi. Belum ada hukum tetapnya. Belum ada hukum tetapnya dalam Al-Quran, Sunnah dan fahmus salaf. Kalau sudah ada berkaitan dengan khamr, akidahnya Aisyah di syurga, Abu Bakar di syurga, al-barakatu ma'akabirikum dari fahmus salaf, hadis Nabi SAW, keberkahan bersama ulama besar kalian, syahadah, syahadah, syahadah, awlad. Hadakumullah. Lupa ana sampai di mana. Hah? Walhasil, apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah merupakan pelajaran besar bagi kita yang berkaitan dengan uzur tidak bisa diberikan kepada seorang pun yang telah mendapatkan dalil Al-Qur'an, dalil As-Sunnah. Begitu pula fahmus salaf. Adapun pada permasalahan-permasalahan ijtihadiyah, maka dia masih diberikan keleluasaan dalam berijtihad dalam masalah tersebut. Afwan, apakah bagi orang pedalaman atau orang yang tidak ada, orang yang berdakwah pada mereka, mereka tetap tidak diberi uzur? Jika iya, maka apakah mereka langsung dimasukkan ke dalam syurga? Orang yang berada di pedalaman, pertanyaannya sekarang dibalik sesuai dengan perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Apa kata Umar Ibn Khattab? La udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan. Apakah mereka, orang yang berada di pedalaman tersebut, berada di atas kesesatan dan mereka menganggap itu adalah satu petunjuk? Artinya mereka di pedalaman misalkan meyakini agama animisme, tidak ada ilah. Kalau seperti ini jelas dolalah. Dan hasibaha hudan, mereka menyangka itu adalah hidayah. La udhra, mereka tidak punya udhur terhadap hal tersebut. Tetap tidak ada udhur pada mereka, karena sampai kepada mereka Al-Quran, sampai kepada mereka sunnah Nabi SAW. Dan fitrah mereka pun akan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Gak mungkin fitrah mereka kalau masih suci meyakini Allah itu tidak ada. Bagaimana pohon bisa berdiri? Bagaimana langit bisa tidak roboh? Bagaimana gunung bisa kokoh seperti itu? Itu semua menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lamu bissawab. Selesai dari pertanyaan yang berkaitan dengan dars malam ini. Ada pertanyaan lain, apabila masuk masjid lalu imam dalam keadaan ruku, lalu ana ruku, apakah saya mendapatkan rakaat tersebut? Jazakallahu khairan. Ya subhanallah, pertanyaan ini sering terulang. Khilaf yang masyhur di tengah-tengah para fuqaha, di tengah-tengah para ulama, yang berkaitan dengan apakah Al-Fatihah merupakan rukun daripada sholat ataukah bukan. Maka telah saya sebutkan di beberapa majelis yang alhamdulillah telah tersampaikan di majelis ini pula, bahwasanya pendapat yang rajih, apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ketika beliau menjamak, menggabungkan antara al-adillah yang ada, menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Wa idza quri al-Qur'an fastami'u lah. Jika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang fa'ansitu itu apa ayatnya, Mar? Fa'ansitu. Kaiful ayah? Yang ada perintah untuk diam. Fa'ansitu. Wa ansitu ahsan. Ayat terusannya sebenarnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'an, maka dengarkanlah wa ansitu dan diamlah. Berarti kita enggak boleh baca. Imam baca Al-Fatihah, kita disuruh istami'ulah, dengar, wa ansitu dan diam. Tapi ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Berlawanan seakan-akan kan? Tanakut. Ini bukan tanakut pada pembahasan pertama ya. Ini tanakut berbeda. Ini tanakut pada pemahaman yang qasir yang kita miliki. Wa illa al-jama' baina al-ahadith. Maka Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a memiliki pendapat menggabungkan adillah yang ada. Maka adillah yang ada bagaimana? Kalau pada salat-salat jahriyah, salat-salat jahriyah yaitu rakaat-rakaat yang dibaca Al-Fatihah dengan jahr. Seperti misalkan rakaat pertama, kedua pada maghrib, rakaat pertama, kedua pada isya, dan salat Al-Fajr. Berarti salat jahriyah masuk rakaat ketiga maghrib? Hah? Rakaat ketiga isya masuk jahriyah? Enggak masuk, sir. Karena imam enggak membaca secara jahr. Jadi salat jahriyah yang dimaksudkan di sini adalah ketika Al-Fatihah dibaca secara jahr, secara terang-terangan, didengarkan oleh para makmum, oleh al-imam. Maka yang seperti ini kata beliau, kita mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraatul imam, qiraatul makmum. bacaannya imam adalah bacaannya makmum. Ini hadis yang sahih, yang disahihkan oleh al-imam al-Albani di dalam Irwa'ul Ghalil. Begitu pula disahihkan oleh Syekh al-Albani alaihi rahmatullah. Maka kalau kita mau menggabungkan, menjamak hadis-hadis yang ada, artinya ketika kita sampai di masjid dalam keadaan imam telah membaca Al-Fatihah secara jahr, maka pertanyaannya di sini harus ada rincian. Penanya ikut rukuk dalam rakaat keberapa? Maka kalau dia ikut rukuk dalam rakaat pertama salat maghrib, berbeda jawabannya dengan dia ikut rukuk pada dia ikut rukuk pada salat az-zuhur misalkan. Kalau berdasarkan fatwa Syekh Al-Fauzan atau pendapat beliau, seorang yang ikut rukuk pada saat imam telah membaca jahr rakaat pertama pada maghrib, dia mendapatkan satu rakaat. Lalu terus bagaimana hadis yang menunjukkan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah? Dia kan enggak baca Al-Fatihah, langsung rukuk. Ya dipakai dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan Al-Fatihah kamu hai makmum sudah diwakili oleh para imam. Atau bukan para imam, afwan. Sudah diwakili oleh sang imam. Makmum ini semuanya walaupun enggak baca Al-Fatihah dalam salat maghrib, isya, satu rakaat pertama, rakaat kedua, sudah diwakili oleh sang imam. Maka cukup. Maka tidak bisa disebut sebagai la salata, tidak ada salat bagi mereka karena bacaan mereka sudah diwakili, terwakilkan oleh al-imam. Kemudian kalau dia ruku mengikuti rukunya imam pada saat salat zuhur misalkan atau al-asr atau salat apapun atau rakaat ketiga pada maghrib, rakaat ketiga pada al-isya, berarti dia tidak mendapati atau bacaan al-fatihahnya tidak diwakilkan oleh sang imam. Berarti dia harus baca sendiri. Kalau dia tidak mendapatkan, berarti dia harus mendatangkan rakaat baru untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Wallahu a'lam bishawab. Ini menggabungkan antara adillah yang ada. Karena pendapat yang lain secara mutlak, kalau misalkan salat maghrib dia mendapati rukuknya imam, berarti dia harus menambah satu rakaat. Pada rakaat pertama maghrib dia dapati rukuknya imam, rakaat pertama maghrib rukuknya imam dia dapati, maka setelah salamnya imam dia harus menambah satu rakaat. Kenapa? Dalilnya adalah la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dia belum baca Al-Fatihah. Sementara hadis yang qiraatul imam qiraatul ma'mum dibuang begitu saja, enggak diamalkan, padahal hadis yang sahih. Enggak boleh kita buang hadis sahih, harus kita amalkan. Ini pendapat siapa? Pendapat Ustaz Hukum ya. Kalau yang kedua tadi masih tidak mengamalkan hadis yang lain, misalkan sholat duhur dapat rekaat imam, rekaatnya imam pada sholat duhur rekaat pertama, berarti dia dapat satu rekaat. Karena apa? Karena bacaannya imam, bacaannya makmum. Dari sisi mana bacaannya yang bacaan makmum? Padahal imam tidak membaca secara jahr. Berarti qiraatul imam qiraatul ma'mum yang difahaminya salah. Ini sisi kanan, ini sisi kiri, masing-masing ada kekurangan. Maka dijama'lah pendapat ini oleh Syekh Al-Fauzan. Kalau imam sudah mewakili kita baca Al-Fatihah, kita dapat rukunya, kita berarti terwakilkan membaca Al-Fatihah. Tapi kalau imam tidak membaca Al-Fatihah, berarti kita harus mendatangkan bacaan Al-Fatihah tersebut secara sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum ala tatwil. Dan sekedar busyrah insyaAllah, besok ba'dal maghrib akan ada seorang ustadz yang mengunjungi kita ke ma'ahad ini dari Karawang, al-ustadz Musa ibn Hadi hafidhahullah wara'ah, yang insyaAllah akan memberikan tausiah umum bainal maghrib wal isya. Diperkirakan nas'allah ta'isir ba'dal asr insyaAllah beliau akan tiba di ma'ahad ini bi'idnillahi ta'ala. Maka insyaAllah ta'ala kita akan mengambil faedah dari beliau dan terjemah beliau secara ringkas insyaAllah ta'ala besok akan ana sampaikan sebelum beliau ngisi di meja ini bi'idnillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.